Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fil din, a'azakumullah. Kaum muslimin dan jemaah berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki akhir bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Yang di antara keutamaan bulan Ramadhan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kata Allah, bulan Ramadhan, bulan yang padanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari bimbingan petunjuk dan juga Furqan yang membedakan mana hak mana batil, yang membedakan mana yang jalan yang benar mana jalan yang salah. Maka itu keutamaan besar, keutamaan bulan Ramadhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut maka berpuasa. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, kita mengenal bulan Ramadhan sebagai bulan puasa, syahrul siyam. Dan juga kita mengenal bulan Ramadhan sebagai syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, di mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan membacakan kembali Al-Qur'an, menghafalkannya, mengajarkannya, diulangnya Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin yang juga berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Atau di hati mereka sudah tertutup? Sudah terkunci mas. Ini qulana 'azakumullah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ancaman. Jangan-jangan mereka yang tidak bertadabbur terhadap Al-Qur'an hatinya telah mati. Jangan-jangan hatinya telah terkunci. Am 'ala qulubin aqfaluha, atau bisa jadi hati mereka sudah terkunci. Kaum muslimin yang berbahagia, maka wajib kaum muslimin untuk mentadabbur Al-Quran, untuk bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa makna tadabbur? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Sufuri, Allah taala, bahwa tadabbur diambil dari kata dabbur, yang maknanya adalah belakang sesuatu. Sesuatu yang di belakang dikatakan dabbur atau zuhur. Dan maknanya adalah melihat apa di belakangnya. Itu lugatnya, secara bahasa, bahwa mempelajari sesuatu apa akibatnya, apa di belakangnya, itu dikatakan dengan tadabbur, melihat apa belakangnya, apa ujungnya. Tetapi makna istilahi dari kata tadabbur adalah mempelajari akibat segala sesuatu. Apakah ini akibatnya jadi baik atau itu akibatnya jadi jelek, itu dikatakan juga dengan tadabbur. Wa amma syar'an, adapun secara syar'i, apa dimaksud oleh Allah ketika menyatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Maknanya mempelajari ayat-ayat tersebut, memahami apa maksud dari ayat-ayat tersebut, memahami apa yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut, apa yang Allah larang, atau memahami hikmah-hikmah dalam ayat tersebut. Maka ini yang dikatakan tadabbur. Hanya saja tadabbur lebih dari itu, yaitu asar yang berpengaruh pada dirinya setelah dia mempelajari. Kau muslimin yang sahabat, Allah sebutkan di dalam Al-Quran beberapa kalimat atau beberapa ayat tentang tadabbur. Di antaranya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Kalau saja Al-Qur'an ini bukan dari Allah, niscaya akan didapati di dalamnya kontradiksi yang banyak. Niscaya akan didapati pertikaian di dalamnya, pertentangan di dalamnya yang banyak. Jadi teguran dari Allah SWT, kalau saja mereka mau mempelajari Al-Quran, mereka akan tahu bahwa Al-Quran bukan dari manusia, bahwa Al-Quran pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Al-Quran min indi ghairillah, kalau saja Al-Quran bukan dari Allah, akan didapati dalamnya kontradiksi, akan didapati ikhtilafan katsira. Hanya saja mereka tidak bertadabbur. Hanya saja mereka tidak mau mempelajarinya. Mereka hanya melihat sepintas, atau hanya melihat dari jauh, atau hanya dengar-dengar. Maka hanya mereka berburuk sangka pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Apakah mereka tidak mau bertadabbur terhadap ucapan ini? Atau karena datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang pada nenek moyang mereka yang terdahulu? Pada bina'adzakumullah, Allah tegur mereka-mereka yang tidak mau memahami Al-Quran yang diajarkan kepada mereka. Afala yadabbaru al-Quran, afala yadabbaru al-qawl, apakah mereka tidak mau mempelajari ucapan ini? Dengan alif dan lam. Atau karena mereka mengira dan mereka mengatakan bahwa ini tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami yang terdahulu. Alasan mereka selalu masalah nenek moyang mereka tidak pernah mengetahui. Nenek moyang kami tidak pernah mendengarnya, tidak pernah mendapatinya, sehingga mereka tidak mau bertadabbur. Kaum muslimin yang saya hormati, ayat yang ketiga di Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang diturunkan yang penuh berkah agar mereka bertadabbur dan mengingat ayat-ayatnya, yaitu orang-orang yang ulul albab. Kaum muslimin yang saya hormati, lihat ayat ini. Kitabun anzalnahu mubarakun, ini kitab kami turunkan dan penuh berkah agar dipelajari. ini maksud-maksudnya dan kemudian kita berpegang dengannya. وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ agar أُولُو الْأَلْبَابِ selalu mengingat dan selalu berpegang dengannya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingat demikian, maka Allah menegur dengan keras pada ayat yang tadi, apalah yang tidak baru Al-Qur'an, amanlah qulubin aqraruha. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Atau hati mereka sudah terkunci? Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari qulub yang memiliki aqfar. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang memiliki hati yang terkunci. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah kunci hati seseorang, hatinya, maka niscaya Allah katakan ummun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka mereka buta tuli bisu dan mereka tidak akan kembali. Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah tutupi hatinya dan Allah tutupi telinganya dan Allah berikan di matanya tutupan dan ia memberikan sinar. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang terhormat, maka hendaklah kita bertadabbur Al-Qur'an. Hendaklah kita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Dan ini kita akan memasuki bulan Ramadhan. Hendaklah kita membaca Al-Qur'an dan memahami ayat-ayat. Membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ketika ditanyakan kepada beberapa ulama, apakah di bulan Ramadhan kita membaca dan menghatamkannya dan mengulang khatamnya atau kita mempelajarinya? Kata mereka, dua-duanya. Khatamkan dan belajar. Khatamkan dan belajar. Demikian pula ketika ditanyakan apakah kita menghafal atau membaca cepat supaya cepat khatam, dikatakan kedua-duanya baik. Hendaklah kalian menghafal, hendaklah kalian membacanya dengan tadabbur, hendaklah kalian menghatamkan. Maka kaum muslimin yang terhormat, jangan mementingkan yang satu merupakan yang lain. Jangan mementingkan yang ini merupakan yang itu. Hendaklah kita menghafalkannya, mempelajarinya, mengkhatamkannya, dan juga jangan lupa inti dari diturunkan Al-Qur'an, yaitu tadabbur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, dan mendakwahkan Al-Qur'an. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله ومسلمين سيئين والمعارف متى تدبر من هو مرتع تجاه هاي تفاهم وتقي جوكا العمل به yang namanya tadabbur tidak hanya memahaminya dan mempelajarinya tetapi juga mengamalkannya. Dan ini yang dikatakan dengan hakul tilawah, itu yang dikatakan tilawah yang sebenar-benar tilawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yatlunahu haqqa tilawati, bahwa Rasulullah yatlunahu haqqa tilawati, membacakannya dengan sebenar-benar tilawah. Dalam tafsirnya disebutkan oleh Mujahid rahimahullah bahwa makna yatlunahu haqqa tilawatihi ay ya'malunahu haqqa 'amalihi, ay mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Maka kaum muslimin rahimahullah, ini dikatakan dengan tilawah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaqad manallahu 'alal mu'minina idza'ta fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah memberikan kebaikannya kepada orang-orang mukmin, yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Perhatikan kalimatnya, yatlu alaihim ayati, membacakan tilawah untuk mereka dengan sebenar-benar tilawah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Masih diulangi oleh Allah dengan kalimat وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, jadi ajarkan kepada mereka Al-Kitab وَالْحِكْمَةَ. وَيْكَانُ الْفَضُلَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ, padahal mereka dulunya dalam keadaan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran, membacakan dengan sebenar-benar bacaan, menjelaskan, memahamkan, dan mengajak mereka agar mengamalkan, sehingga mereka menjadi suci, bersih, bersih dari kesesatan, bersih dari kemaksiatan, bersih dari dhalal, bersih dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Waqala, dan juga berfirman dalam ayat lain, innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajhat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kata Allah, orang-orang beriman hanya saja adalah orang-orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah bergetar hati, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya mereka bertambah imannya. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakkal. Asy-syahid min hadhihi al-ayah adalah qawluhu, ucapan Allah dalam ayat ini, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah iman. Bagaimana mungkin seseorang akan bertambah iman kalau dia tidak paham? Bagaimana mungkin dia akan bertambah iman kalau dia tidak mengamalkan? Maka mereka orang-orang mukmin adalah orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah, kemudian mengimaninya, kemudian mengamalkannya. Maka mereka lah orang-orang yang Allah katakan innamal mu'minun. Hanya saja yang namanya orang beriman adalah yang kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Maka tadabbur, kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Umar Basmur, bahwa yang namanya tadabbur adalah mereka yang bisa menjadikan ayat-ayat Allah untuk menambah keimanannya. Mereka-mereka yang ketika membaca ayat Allah berpengaruh pada dirinya, berpengaruh pada amalannya, berpengaruh pada akhlaknya, berpengaruh pada perangainya, maka orang inilah seorang mukmin yang zadatuhu imana, yang bertambah imannya. Allah berbeda dengan keadaan munafikin. Kata Allah, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Karena Allah ketika dibacakan atau diturunkan Al-Quran atau satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Siapa di antara kalian bertambah iman? Artinya mereka merasa tidak bertambah apa. Aku tidak bertambah apa. Aku tidak bertambah iman. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Maka Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang beriman, maka akan menambah mereka keimanan, dan mereka gembira ketika diturunkan satu surah. Mereka gembira dan mereka bertambah iman. Maka kaum muslimin yang terhormat, tadabbur Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, kerjakanlah Al-Quran. Jangan sampai seperti digambarkan oleh beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kami dulu sulit menghafal lafaz-lafaz Al-Quran, tapi mudah bagi kami mengamalkan Al-Quran. Tetapi nanti akan datang orang-orang yang mudah menghafal Al-Quran, tetapi sulit bagi mereka untuk mengamalkan Al-Quran. Ucapan itu mirip dengan itu diucapkan pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, kana al-fadl min ashabi Rasulillah fi fadli hadhihi al-ummah, bahwa keutamaan kami, keutamaan para sahabat Rasulullah dan umat ini di awal pertama adalah mereka mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahkan dalam hafadnya disebutkan Alla yahfaz minal Qur'an illa surah. Bahkan di antara kami ada yang tidak menghafal kecuali satu surah. Tetapi kami memiliki kelebihan ruzqul amal fil Qur'an. Kami diberi oleh Allah kemudahan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Wa inna akhira hadhihi al-ummah, sedangkan umat belakangan di dalam mereka yang qara'un al-Qur'an minhum as-sabiyyu wal a'ma wala yurzaqun al-'amal. Nanti di akhir zaman akan muncul para pembaca-pembaca Al-Qur'an, bahkan anak-anak kecil, bahkan orang-orang buta, mereka semua mengamalkan, menghafalkan Al-Qur'an, tetapi mereka tidak mendapatkan dari Allah kemudahan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Demikian pula ucapan Abdullah bin Umar dalam riwayat lain, laqad 'ishna dahran tawilan wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Qur'an. Kami sekian lama mendapatkan, dalam keadaan kami mendapatkan iman lebih dulu sebelum Al-Qur'an, atau sebelum menghafal Al-Qur'an. Tetapi di akhir zaman, di akhir masa, mereka mendapatkan Al-Qur'an sebelum iman. Artinya iman belum masuk pada diri mereka. Kok muslimin yang salah? Ini hanya teguran bagi mereka-mereka yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an. Bukan maknanya mengecilkan pentingnya menghafal Al-Qur'an. Hafalkan Al-Qur'an, tapi jangan lupa bahwa inti diturunkannya Al-Qur'an kata Allah adalah liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab, agar mereka mempelajari dan agar mereka mengingat dan agar mereka mengamalkan. Ini kaum muslimin sidang yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa menegakkan Al-Qur'an tilawatahu haqqa tilawati dengan sebenar-benar tilawah. آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.